Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih dalam pembahasan bait yang ke-25 dan 26 tentang permasalahan kekeliruan, paksaan, dan nisyan, lupa. Wal khata wal ikrah wal nisyan asqatahu ma'budun ar-rahman. Lakin ma'al itlaf yathbudul badal wa yantafi at-ta'thim anhu waz zalal. Telah kita baca syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang pembahasan beliau al-khata wal ikrah, tentang kesalahan atau kekeliruan, dan tentang an-nisyan. Kemudian beliau melanjutkan menukil ucapan Ibnu Rajab rahimahullah di halaman 113. Setelah beliau menyebutkan tentang an-nisyan, kemudian beliau melanjutkan ila angqala. Kemudian Ibnu Rajab, di sini Syekh As-Sa'di menukil ucapan Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, setelah beliau menyebutkan tentang kesalahan dan sifat an-nisyan, bahwa itu dimaafkan dan tidak ada dosa pada keduanya. Kemudian beliau melanjutkan al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi hukmil mukrah, terkait hukum orang yang terpaksa. Wa huwa naw'an, orang yang terpaksa itu ada dua macam. Ahaduhuma, halaman berikutnya. Jadi orang yang terpaksa itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, man la ikhtiyara lahu bil kulliyah, orang yang tidak memiliki pilihan sama sekali dan tidak memiliki kehendak. Tidak ada pilihan sama sekali kecuali dia harus melakukannya. Tidak ada pilihan yang lain, dia tidak memiliki kehendak. Wala qudrata 'alal imtina', dan tidak memiliki untuk tidak melakukannya, tidak berkehendak, tidak ada kemampuan untuk tidak melakukannya. Contohnya kaman seperti orang yang humila karhan, seperti orang yang digotong. Wa udkhila ila makan, dia diangkat dan digotong, kemudian dimasukkan ke suatu tempat. Halafa alal imtina'i min dukhulihi, yang padahal dia telah bersumpah tidak akan masuk ke tempat tersebut, tetapi dia dipaksa dan diangkat oleh orang yang memaksa ini, digotong dan dipaksa masuk ke tempat tersebut, padahal dia telah bersumpah tidak akan masukinya. Seorang misalnya dia bersumpah tidak akan masuk rumahnya fulan, tidak akan masuk rumahnya fulan, tetapi dipaksa dia untuk masuk, dan cara paksanya itu tidak ada pilihan bagi dia. Dia diangkat, diikat, kemudian diangkat dan digotong, dimasukkan seperti alat. Tidak ada mau tidak mau dia harus masuk. Dia tidak bisa menolak. Tidak ada kekuatan dan tidak ada kehendak sama sekali. Aw humila karhan, atau contoh yang lain, humila karhan wa duriba bihi ghairuhu. Atau seperti pula orang yang diangkat dan digotong, kemudian dijadikan sebagai alat untuk mukul orang lain, hatta mata dzalikal ghair, sampai mati orang tersebut. Jadi ada orang memaksa orang yang dipaksa ini dijadikan seperti alat. Dia diikat, kemudian diangkat, dan dipukulkan kepada orang lain. Sampai orang lain itu mati. Wala qudrata lahu ala al-imtina'. Sehingga di sini dia tidak memiliki kehendak dan kemampuan sama sekali untuk tidak melakukannya. Dia seperti alat, kondisinya seperti alat. Au udji'atil mar'atu thumma zuniya biha. Contoh yang lain pula, masih dalam contoh yang pertama, terkait orang yang tidak memiliki hendak sama sekali, yaitu seperti seorang wanita yang ditidurkan secara paksa, thumma zuniya biha, kemudian dia dizinai, min ghairi qudratin 'alal imtina', tanpa ada kemampuan dan kehendak sama sekali untuk menolak. Apa hukumnya ini? Fahadza la itsma 'alaihi bil ittifaq. Jenis yang pertama dari paksaan ini tidak ada dosa padanya dengan kesepakatan para ulama. Demikian pula tidak ada ad-dhaman. Tidak ada ganti rugi jika terjadi kerugian pada orang lain. Maka dia tidak terkena jaminan, tidak perlu dia mengganti kerugian tersebut, dan tidak dosa bagi dia. Wala yatarattab alaihi hinthun indal jumhur. Dan dia pula tidak melakukan pelanggaran berdasarkan pendapat mayoritas para ulama. Inilah keadaan yang pertama tentang orang yang terpaksa. Dan ini juga disebutkan atau dinamakan oleh para ulama dengan al-ikrah al-mulji. Ikrah al-mulji. Apa itu ikrah al-mulji? Yaitu yang hilang darinya kehendak, pilihan. Sama sekali tidak ada pilihan kecuali dia harus melakukannya. Seperti alat, kondisinya seperti alat. Sehingga di sini tidak ada dosa dan tidak ada dhaman. Jika terjadi kerugian pada orang lain, maka tidak ada tanggung jawab atasnya. Dan dosa, tanggung jawab dan dosa itu dipikul oleh orang yang memaksa. Orang yang memaksa. An-naw'u tsani. Kemudian beliau melanjutkan, an-naw'u tsani, jenis paksaan yang kedua. Man ukriha bi darbin aw ghairihi hatta fa'al. Orang yang dipaksa dengan ancaman akan dipukul atau ancaman yang lainnya sampai dia melakukan paksaan tersebut, sampai dia melakukan apa yang dipaksakan atasnya tersebut. Jadi ini berbeda kondisinya dari yang pertama. Yang pertama dijadikan seperti alat, tidak bisa untuk tidak melakukannya. Mau tidak mau dia harus pasti dijadikan sebagai alat. Tidak ada pilihan lain kecuali melakukan hal itu. Adapun yang kedua, yaitu dia hanya diancam dengan ancaman untuk dipukul atau ancaman yang lain, dibunuh, dipotong sebagian anggota tubuhnya, dipenjara dan semisalnya dari ancaman yang membahayakan dirinya sampai dia melakukannya. Tetapi tidak dijadikan seperti alat, dari tidak digotong dan seterusnya. Fahadhal fi'lu yata'allaqu bihi taklif. Maka jenis yang ini, paksaan yang seperti ini, seseorang masih tergantung dengan kehendaknya, yakni dia masih ada pilihan, masih ada kehendak di situ untuk melakukan atau tidak melakukan. Dia kalau melakukan, dia selamat dari ancaman yang akan diancamkan atasnya, dan jika dia tidak melakukan, maka dia akan mendapat hukuman. Tetapi di sini intinya dia masih punya pilihan untuk melakukan atau tidak. Fa innahu yumkinuhu an yaf'ala fa huwa mukhtarun lil fi'l. Karena bagi dia masih ada kemungkinan untuk tidak melakukan paksaan tersebut. Fahuwa mukhtarun lil fi'l, sehingga dia masih memiliki pilihan antara melakukan atau tidak melakukan. Dan ini yang dinamakan dengan ikrah al-ikrah ghairul mulji. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikrah ghairul mulji. Ikrah yang tidak mulji, yang masih ada kehendak. Kalau yang pertama, ikrah yang tidak ada kehendak, sudah kayak alat dia. Tapi yang kedua, masih ada kehendak, masih bisa untuk menolak dan tidak melakukannya. Seperti orang yang hanya diancam untuk dibunuh atau dipukul dan seterusnya dari ancaman yang membahayakan dirinya. Maka jenis ini hukumnya seseorang itu melihat mana yang lebih kecil mafsadahnya, mana yang lebih kecil madarat yang akan menimpa dirinya. Maka dia milih mafsadah yang terkecil, yang teringan. Seperti misalnya dia diancam untuk dipukul atau dibunuh, harus masuk rumahnya fulan, padahal dia sudah bersumpah tidak akan memasuki rumah fulan. Kemudian dikatakan kepadanya, masuk, kalau tidak kami akan penjara kamu. Masuk, kalau tidak kami akan siksa kamu. Maka dia melihat mafsadah mana yang lebih kecil, antara dia masuk atau dia akan mendapat hukuman tersebut atas dirinya. Tentunya mafsadah yang lebih kecil adalah masuk. Masuk rumah orang itu. Dan disinilah, pada macam yang kedua dari paksaan inilah yang harus terpenuhi padanya syarat-syarat ikrah. Jadi jenis yang pertama tadi itu sudah seperti alat, tidak ada hukum bagi dia, tidak ada dosa dan tidak ada jaminan. Adapun yang kedua, maka di sini harus ada syarat-syaratnya, harus terpenuhi syarat-syaratnya, sehingga seorang dengannya dikatakan dia terpaksa melakukannya disebabkan ada ancaman itu. Apa itu syarat ikrah, syarat-syarat paksaan? Yang pertama, yaitu adalah ayyakun al-mukrih qadirun ala iqa'i ma haddada bih. Orang yang memaksa dia adalah orang yang mampu, memiliki kekuatan untuk menjalankan apa yang diancamkan atasnya tersebut. Sehingga jika orang yang memaksa itu adalah orang yang tidak mampu, maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan apa yang dipaksakan atasnya, karena dia tidak mampu. Disyaratkan harus orang yang mengancam itu orang yang mampu untuk, yakni orang yang di atas tingkatannya, untuk melakukan apa yang diancamkan padanya. Syarat yang kedua adalah an-naghliba ala dhanni, besar dugaan, dugaan yang kuat bahwa orang yang, yakni orang yang terpaksa itu, dia menduga dengan dugaan yang kuat bahwa orang yang memaksa dia akan melakukan yang diancamkannya tersebut, akan melakukan ancamannya. Karena orang berbeda-beda, ada orang yang hanya sekedar ngomong, tidak serius dalam mengancam, atau dikenal orang yang hanya suka mengancam saja tapi tidak ada perbuatan. Maka di sini tidak boleh bagi dia untuk melakukan apa yang diancamkan atasnya tersebut, karena orang ini ma'ruf dengan orang yang tidak pernah melakukan apa yang dia ancamkan. Yang ketiga, orang yang terpaksa atau orang yang dipaksa, ajizun an daf'i ma ukriha alaihi, adalah orang yang lemah dan tidak mampu untuk menolak dan melawan apa yang dipaksakan atasnya. Jadi posisi dia di bawah orang yang maksa. Dia tidak mampu, tidak ada kekuatan bagi dia untuk melawan orang yang maksa. Sehingga jika orang yang dipaksa ini mampu, ada kekuatan untuk melawan orang yang dipaksa, maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan apa yang diancamkan atasnya itu. Jadi harus terpenuhi syarat-syarat ini. Kemudian syarat yang keempat ancaman itu harus segera bentuknya, segera, dan tidak ditunda dengan waktu yang panjang. Jadi dia harus, jika tidak melakukannya akan langsung mendapat hukuman, tidak beberapa bulan kemudian atau berapa. Jadi harus segera dan tidak ditunda ancamannya itu. Inilah empat syarat dalam al-ikrah. Yang pertama yaitu orang yang maksa itu adalah orang yang mampu untuk melakukan apa yang diancamkan. Jika ancamannya itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mengancam, maka di sini tidak terpenuhi syaratnya. Jadi harus mampu. Yang kedua, orang yang terpaksa, orang yang dipaksa harus menduga dengan dugaan yang kuat bahwa orang ini akan melakukan apa yang dia ancamkan. Yang ketiga adalah orang yang terpaksa adalah orang yang tidak mampu melawan dan menolak apa yang dipaksakan atasnya tersebut. Dan yang keempat, paksaan itu sifatnya segera terjadi atau segera terjadi dan tidak ditunda. Jika terpenuhi empat syarat ini, dengan itu seseorang terpenuhi syarat ikrah dan boleh bagi dia untuk melakukan apa yang diancamkan atasnya tersebut, namun dengan melihat mana yang lebih kecil mafsadah atasnya. Qala lakin laisa gharaduhu nafsul fi'l. Orang yang terpaksa ini, orang yang dipaksa, jika dia melakukan apa yang dipaksakan atasnya, itu tujuannya bukan berdasarkan keinginannya untuk berbuat. Bal daf'ud darari anhu. Akan tapi dia melakukannya itu dalam rangka mengangkat dan menolak darar yang akan menimpa dirinya. Jadi orang yang dipaksa untuk melakukan dan diancam, kemudian dia masih ada pilihan, kemudian dia melakukan sesuatu yang diancamkan atasnya tersebut, orang ini hakikatnya dia tidak melakukan sesuatu itu untuk dirinya. Dia berbuat sesuatu itu bukan untuk dirinya, tetapi dalam rangka untuk mencegah dolar yang akan menimpa dirinya. Fahuwa mukhtarun min wajhin, maka orang ini dari satu sisi dia masih memiliki pilihan. Ghairu mukhtarin min wajhin, dan dari sisi lain dia tidak memiliki pilihan. Dari satu sisi dia masih bisa mengatakan iya atau tidak, tetapi dia harus menemukan dan mendapatkan konsekuensinya. Dan dari sisi yang lain, dia tidak memiliki pilihan. Karena jika dia menolak paksaan itu atasnya, maka yang terjadi adalah dharar yang akan menimpa dirinya. Walihada ikhtalafan nas hal huwa mukallafun am la. Jenis yang kedua ini, para ulama berselisih pendapat apakah orang ini masih dihukumi mukallaf. Mukallaf itu orang yang masih terkena beban atau tidak. Orang yang terkena beban atau tidak. Pendapat yang sahih bahwa orang ini jika telah terpenuhi syaratnya, yakni syarat-syarat ikrah terpenuhi atasnya, maka dia terangkat darinya hukum at-taklif. Terangkat darinya hukum at-taklif, tetapi masih tersisa padanya ad-daman, jaminan, jika ada kerugian. Jika ada kerugian, dia harus menjaminnya. Dan inilah yang dimaksud oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam bait beliau. Beliau mengatakan, keliru, lupa, dan paksaan itu tidak ada dosa padanya, tetapi jika terjadi kerugian, maka dia harus menjaminnya. Jadi paksaan yang dimaksud oleh beliau adalah jenis kedua ini. Adapun jenis yang pertama, maka seseorang tidak perlu menjamin dan tidak ada dosa bagi dia. Karena dia kondisinya seperti alat, tidak ada pilihan sama sekali. Qala wattafaqa al-ulama'u 'ala annahu law ukriha 'ala qatli ma'sumin lam yasih qatluhu qatluhu. Namun di sini ada sebuah permasalahan dan pengecualian. Para ulama sepakat bahwa seseorang jika dia dipaksa untuk membunuh seseorang yang terjaga darahnya, orang yang ma'sum, seorang mukmin, la yasihhalahu qatluhu, maka tidak sah dan tidak boleh bagi dia untuk membunuhnya. Fa innahu innama yaqtuluhu bi ikhtiyarihi, karena sesungguhnya jika dia membunuh saudaranya tersebut, maka itu dengan pilihannya dia sendiri, dengan pilihannya dia sendiri. Waftida'a nafsihi biqatlihi, dan untuk membebaskan dirinya dari pembunuhan. Jadi jika seseorang diancam untuk membunuh saudaranya muslim, maka di sini hukumnya tidak boleh, tidak boleh bagi dia untuk melakukannya. Kenapa? Karena jika dia melakukannya, hakikatnya dia membunuh dengan pilihannya dia, dengan pilihan dia. Dan mafsadahnya itu tidak lebih besar antara dia membunuh orang lain atau dirinya membiarkan dirinya terbunuh. Bahkan lebih besar mafsadahnya jika dia membunuh orang lain. Sehingga sepakat para ulama, tidak boleh seseorang itu jika dipaksa untuk membunuh orang lain, maka tidak halal bagi dia untuk melakukannya. Karena dirinya belum tentu lebih berharga dan lebih mulia di sisi Allah daripada saudaranya tersebut. Sehingga tidak boleh dia membunuh saudaranya dalam rangka untuk menjaga supaya dirinya tetap hidup. Supaya dirinya tetap hidup. Walaupun diancam jika tidak membunuh akan dibunuh, maka dia harus bersabar. Dan dia harus bersabar supaya tidak, dan tidak melakukannya walaupun dia nanti akan dibunuh. Hadza ijma'un min al-ulama al-mu'tadd bihim. Ini merupakan kesepakatan para ulama yang teranggap. Yang teranggap. Jadi ada sebagian yang mengatakan boleh dia membunuhnya, tapi itu adalah pendapat yang tidak teranggap. Tapi yang sepakat para ulama, pendapat yang benar, bahwa ulama sepakat bahwa tidak boleh hal itu dilakukan. Tsumma dzakara ba'da hadza, kemudian Ibnu Rajab rahimahullah setelah menyebutkan tentang tiga permasalahan ini dalam kitab beliau Syarah Arba'in Jami'ul Ulum wal Hikam, anna al-ikrah 'ala al-aqwali ma'fun 'anhu la ya'thamu al-insan idza ukriha 'alayha. Jadi tadi yang pertama itu semua terkait paksaan dalam perbuatan. Kemudian jenis yang kedua atau perkara yang lain adalah paksaan yang terjadi dalam ucapan. Seorang dipaksa untuk mengucapkan suatu ucapan, ma'funan, maka di sini dia diampuni, la ya'tamul insan idza ukriha 'alaiha. Seorang tidak mendapat dosa jika dia dipaksa untuk mengucapkan suatu ucapan yang hakikatnya dia tidak ingin mengucapkannya, tapi karena dipaksa untuk mengucapkan maka dia mengucapkannya. Maka ini tidak ada dosa badannya. Wa anna al-ikraha 'ala al-af'ali fihi khilafun bainal ulama. Yang terdapat khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu dalam permasalahan paksaan terkait perbuatan. Adapun paksaan dalam ucapan, maka semua sepakat bahwa paksaan dalam ucapan ini tidak ada dosanya karena telah datang dalil yang menyebutkan akan hal tersebut. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kufur, tetapi hatinya dia masih tenang dengan keimanan, kata Allah, tidak ada dosa bagi dia. Qala wal hasilu, kemudian Syekh Sa'd rahimahullah beliau menyimpulkan kesimpulannya, annal itsma marfu'un an ha'ula'i tsalatsah. Dosa itu terangkat dari ketiga macam orang ini. Ketiga macam orang ini, yakni orang yang keliru, tidak sengaja, kemudian salah, orang yang lupa, dan orang yang terpaksa, tidak ada dosa. Wa amma dhaman idza atlafa nafsan. Adapun terkait jaminan, jika terjadi kerugian seperti merugikan jiwa orang lain atau merugikan harta orang lain, fayadmanun, maka mereka harus menggantinya, mengganti rugi, walaupun salah, walaupun lupa, walaupun dia dipaksa. Li'anna ad-dhamana murattabun 'ala nafsil fi'li wal itlaf. Karena yang namanya jaminan, tanggung jawab, ganti rugi itu terkait dengan perbuatan dan kerugian, bukan terkait dengan niat. Sawa'un qasad aw lam yaqsud, baik orang itu niat atau tidak niat, sengaja atau tidak sengaja. Selama terjadi perbuatan yang merugikan, baik karena lupa atau terpaksa atau salah, selama terjadi kerugian, maka tetap dia harus menjaminnya. Ini kesimpulan yang beliau sebutkan. Jadi seorang terkait dosa, itu harus ada tujuan dan niat. Tapi jika tidak ada tujuan dan niat, maka tidak ada dosa. Adapun terkait kerugian yang terjadi, maka ini hubungannya bukan dengan Allah, hubungannya dengan makhluk. Harus menjamin, harus ada ganti rugi. Kemudian Syekh Al-Taimin rahimahullah beliau memberikan dalam syarahnya beberapa contoh. Misalnya, bisa antum lihat contoh-contohnya itu pada halaman 116 dan 117. Dalam syarah itu adalah syarahnya Syekh Al-Taimin rahimahullah mensyarah kaidah ini. Misalu dzalik, contohnya seperti seseorang yang menyembelih kambing orang lain. Dia mengira itu adalah kambingnya. Maka dia harus menjamin, harus mengganti rugi. Tetapi dia tidak berdosa. Karena dia salah, tidak ada tujuan dalam melakukannya. Contoh yang berikutnya lagi. Seseorang, atau insanun inaban wadiah. Misalnya ada orang menitipkan barang kepadanya, anggur. Ada orang menitip barang, misalnya Zaid sama Muhammad. Zaid menitipkan anggur ini kepada Muhammad. Saya titip anggur ini dan nanti saya akan mengambilnya. Kemudian si Muhammad meletakkan anggur itu di rumahnya, di atas kulkas, dan lupa. Maka dimakan oleh Muhammad dan keluarganya. Setelah itu Zaid datang, mana anggur saya yang tadi saya titipkan kamu? Dia mengatakan, oh saya makan, lupa saya. Maka di sini tidak ada dosa, tetapi dia harus mengganti rugi. Contoh yang lain, rajulun ukriha ala an yadhbaha syata fulan. Di halaman 116, di bagian bawah. Seseorang, misalnya dzalik, itu contoh-contohnya. Dalam rangka supaya lebih tergerak pemahaman kita terkait kaidah ini, sengaja kita sebutkan beberapa contoh-contoh. Seseorang ukriha ala an yadhbaha syata fulan. Seseorang dipaksa untuk menyembelih kambingnya orang lain. Jika tidak, maka akan dapat hukuman. Fadzabaha, maka orang ini terpaksa dia menyembelih. Fala itsma alaihi, maka orang ini tidak dosa. Tetapi wa alaihi dhaman, terkait jaminan ganti rugi harus dia bertanggung jawab. Karena dia pelakunya. Wal qa'idah annahu idza jitama'a mutasabbi'un mubashir quddiman mubashir. Ada sebuah kaidah yang disebutkan para ulama bahwa jika terkumpul pada sesuatu antara penyebab dan pelaku, maka yang menjamin adalah pelaku. Yang bertanggung jawab adalah pelaku. Ada penyebab itu yang memaksa, tapi ada pelakunya, maka yang menjamin adalah pelaku. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengkritik kaidah ini, beliau mengatakan tidak, yang betul bahwa kedua-duanya harus menjamin, baik pelaku ataupun penyebabnya. Karena orang yang melakukan ini tidak mungkin dia melakukan kecuali disebabkan penyebab ini. Dan inilah pendapat yang lebih tepat, kata beliau. Contoh yang berikutnya lagi. Rajulun akhadha bi syakhsin. Ada seorang mengangkat orang lain yang badannya kecil. Kemudian dijadikan orang itu sebagai alat untuk memukul kambingnya orang lain. Jadi ada orang badannya kecil diangkat dan dipukulkan dijadikan sebagai alat untuk membunuh hewan, maka matilah kambing itu. Maka di sini apa hukumnya? Di sini yang berdosa adalah orang yang memaksa tersebut dan jaminan itu atas dia. Dan jaminan itu atas dia. Adapun orang yang dijadikan seperti alat ini tidak ada kehendak, tidak ada jaminan atas dia. Tidak ada ganti rugi. Contoh yang berikutnya juga, seseorang yang menghimbau orang lain untuk menyembelih kambingnya fulan. Himbauan, sifatnya himbauan. Berbeda antara himbauan dengan paksaan. Jadi ada orang menghimbau untuk menyembelih kambingnya fulan dan tidak memaksanya. Maka di sini, jika dilakukan oleh orang yang dihimbau tersebut, kemudian ada orang yang melakukannya, maka jaminan itu, jaminan dan ganti rugi itu ditanggung jawab oleh, merupakan tanggung jawabnya si pelaku. Karena tidak ada paksaan. Karena tidak ada paksaan. Yang masuk dalam paksaan adalah orang yang dipaksa. Orang yang memaksa itu harus memaksa. Ada ancaman, ada konsekuensinya. Tapi hanya himbauan, hanya perintah yang tidak ada ancaman, maka itu bukanlah ancaman. Jadi ancaman itu harus ada konsekuensinya. Tetapi jika hanya himbauan, maka tidak boleh seorang melakukannya. Jika terjadi, maka jaminan dan dosa itu penuh atas orang ini. Karena orang tadi tidak memaksa. Tidak memaksa. Tapi kesimpulan dari bait dan kaidah ini adalah bahwa jika terjadi suatu perbuatan dikarenakan tiga hal, salah, lupa dan terpaksa, maka dari sisi dosa itu tidak ada dosa, tetapi dari sisi jaminan dan ganti rugi itu terkait dengan hak makhluk harus dijamin dan diganti rugi. Adapun terkait dengan hak Allah, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa itu terkait dengan niat. Adapun selama tidak ada niat, maka tidak ada dosa. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik. Syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.